Mitra Bisnis, RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR menuai penolakan dari banyak pihak. Dari pasal-pasal dalam RUU tersebut, terkesan pemerintah ingin mengatur ormas dengan tanpa batas. Banyak definisi yang multitafsir, terlalu luas, dan ruang lingkupnya juga tidak jelas. Dikhawatirkan RUU ini akan membunuh kebebasan berserikat, demokrasi, dan mengembalikan ke zaman Orde Baru. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Itu kenapa muncul di bahasan, sebetulnya kan harusnya didiskusikan dilalui oleh sebuah proses namanya konsultasi publik ya, sebelum itu dimasukkan ke DPR ya. Nah, jadi karena itu dilewati, tiba-tiba langsung membahas, pasti selalu akan terjadi silang pendapat. Jadi ormas itu memang ada lain yang menjadi salah satu penyeimbang dinamika demokrasi. Jadi memang perannya harusnya dibatasi gitu ya, tetapi tetap bisa kita duduk sama-sama kalau ada persoalan. Karena biar bagaimanapun akan berseberangan ormas atau LSM atau apa ini sudah pasti akan berseberangan dengan pemerintah. Memang itu sebuah kontrol demokrasi gitu. Jadi kalau mau diatur gitu ya menjadi sulit nih mas. Awalnya kan kalau kita mau membuat peraturan sampai ke undang-undang itu harus ada namanya proses konsultasi publik, yaitu proses di mana semua stakeholders yang berkepentingan bicara, diajak bicara dengan pemerintah DPR sebelum masuk ke balik lalu menjadi prolegnas. Proses itu harus sudah dilakukan berkali-kali sehingga draft yang masuk itu paling tidak sudah 60% kesepakatan seluruh stakeholders. Kalau tidak dibuat sepihak ya pasti artinya seperti itu. Kalau dipaksakan pun itu nanti disiapkan di judicial review ke MK. Jadi, kelanjutan pembahasan RUU ini sendiri sebaiknya diulang dari awal atau seperti apa, Pak? Ya, karena ini sudah menghabiskan MD itu. Ya. Artinya, via DPR, via pemerintah juga harus membuka pintu lagi. Mana kira-kira yang jadi keberatan ormas, itu didiskusikan lagi lah. Kemudian carilah referensi-referensi lebih banyak. Apakah, lalu bagaimana antisipasi kalau sampai terjadi, misalnya dikontrol oleh pemerintah dengan keras. Harus ada pasal yang mengizinkan bahwa peran serta masyarakat ada di situ. Jika terjadi kontrol itu, masyarakat bisa langsung melakukan tuntutan kepada pemerintah. Misalnya begitu, banyak cara bisa dilakukan. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.